Apakah ada bedanya hanya diam menunggu dengan memburu bayang-bayang sama-sama kosong? Ku coba tuang ke dalam kanvas dengan garis dan warna-warni yang aku rindui. Apakah ada bedanya bila mata terpejam, pikiran jauh mengembara menembus batas langit? Cintamu telah membakar jiwaku, harum aroma tubuhmu menyumbat kepala dan pikiranku. Di bumi yang berputar pasti ada gejolak, ikuti saja iramanya, isi dengan rasa di menara langit, halilintar bersabung. Aku merasa tak terlindung, terbakar kegetiran. Cinta yang ku beri sepenuh hatiku, entah yang ku terima, aku tak peduli. Aku tak peduli, aku tak peduli. Kita bertemu dengan saat kita berpisah, sama-sama nikmat. Tinggal bagaimana kita menghayati di belahan jiwa yang mana kita sembunyikan.